Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, tak terasa sekarang ini tanggal berapa Sya'ban? 8 ya. Kemarin kan 7. Sekarang 8. Mun salah ge anggaplah 8, mal mungkin 10. Jadi kita sekarang sudah di tanggal 8 kurang lebih. Berarti kurang lebih 22 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan. Saya ingin mengikuti sunnah Rasul. Beliau itu kalau di bulan Sya'ban sudah tinggal 2 minggu lagi, nasihatnya itu Nabi selalu mengingatkan kita semua akan keagungan dan keberkahan bulan tersebut. Nah, saya ingin melihat sisi lain, ya. Kalau teknik pelaksananya tidak akan saya bahas, kecuali nanti mungkin pas pertemuan sehari sebelum saum, karena diperkirakan saum ini jatuhnya kapan, Bu? Saum jatuhnya kapan? Satu Ramadan. Sok pika keheulen. Maknya saum Mei. Bapak, saum kapan, Pak? Yang udah pasti saum itu akan jatuh di satu Ramadan. Itu yang udah pasti, ya. Nah, satu Ramadan ini diperkirakan bertepatan dengan 6 Mei. Diperkirakan beberapa perhitungan yang menggunakan hisab, ya, itu sudah keluar tanggal kurang lebih diperkirakan satu Ramadan bertepatan dengan 6 Mei. Nah, 6 Mei itu Senin kalau nggak salah. Berarti hari Ahadnya kita akan bahas yang mengingatkan yang sifatnya teknis. Nah, sekarang saya ingin berbicara yang bersifat filosofis, ya. Ramadan, ya, sebagai bulan untuk memperbaiki akhlak. Jadi Ramadan sebagai bulan untuk memperbaiki akhlak. Boleh begini, Ramadan titik koma sarana memperbaiki akhlak. Oke. Jadi saya ingin menyoroti bagaimana akhlak itu bisa dibentuk, diubah, dimodifikasi. Apa, Bu? Bagaimana akhlak itu bisa diubah, dibentuk, dimodifikasi. Ya. Ini sebenarnya kaitan dengan Ramadan. Karena yang namanya akhlak itu, sederhananya akhlak itu sifat dan perilaku. Apa, Pak? Sifat yang namanya akhlak itu sifat dan perilaku. Anda tahu bahwa sifat dan perilaku itu ada sifat dan perilaku mulia, ada sifat dan perilaku tercela, ya enggak? Kalau ibu tipenya pemaaf, dermawan, ramah, maka sifat dan perilaku apa itu, Pak? Mulia. Ibu tipenya pendendam, sebel lihat orang sukses. Kalau ada yang muji teh ibu mah malah enggak muji. Itu kerudungnya lucunya kembang-kembang. Lucu naon juga taplak meja. Nah, jadi orangnya itu apa ya? Enggak suka lihat orang lain sukses. Terus kalau ada masalah gampang putus asa. Nah, ini sifat dan perilaku yang buruk. Maka akhlak itu ada yang akhlak madzmumah tercela, ada akhlak karimah mulia. Ya. Jadi ada akhlak yang tercela, ada akhlak yang mulia. Ada akhlak yang tercela, ada akhlak yang mulia. Ada ada akhlak yang tercela, ada akhlak yang mulia. Nah, ibu bapak sekalian, Ramadan yang kita lakukan itu harus mengubah, harus mengantarkan, harus melatih akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang buruk, tabiat yang buruk menjadi mulia. Nah, ini Ramadan ini fungsinya begitu. Itu sebabnya ketika di bulan Ramadan kita kudu menahan lapar. Itu mengajari kita, banyak saudara kita yang harus menahan lapar. Ketika saum kita kudu menahan emosi. Ini artinya ketika kita sedang dalam kehidupan keseharian, kudu menjadi orang yang bisa memaafkan, bisa mengendalikan kemarahan. Nah, ini gambaran bahwa Ramadan itu memindahkan akhlak yang buruk, yang tercela, menjadi akhlak yang mulia. Mengasah ya akhlak yang buruk menjadi akhlak yang mulia. Sifat manusia itu ada buruknya, ada baiknya. Saya ingin menyebut dulu sifat buruk manusia. Buka Al-Ma'arij. Sifat buruk manusia. Al-Ma'arij. Surat keberapa Al-Ma'arij? Lihat di daftar isi, ya. Surat ke-70. Sini. Ya. Lihat di surat Al-Ma'arij. Ini gambaran sifat buruk manusia. Ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Nah, Bu, Pak, saya ingin tanya. Ini akhlak bukan? Nah, saya bilang tadi, yang namanya akhlak itu sederhananya. Karena kan kalau kita bicara akhlak dengan pendekatan filosofi beda dengan pendekatan yang aplikatif, yang pragmatis. Nah, makanya saya bilang sederhananya akhlak itu sifat, tabiat, perilaku. Nah, menurut ayat ini manusia itu diciptakan khuliqa halu'a. Ayat berapa? Ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Emang suami pulang malam, ibu ngeluh. Ayah atuh pulang teh jangan malam melulu, kasihan si Ade. Ayah pergi ke kantor, si Ade masih bobo. Ayah pulang dari kantor, si Ade sudah bobo. Kapan ketemu si Ade? Ari mamah mah teu masalangan ieu si Ade. Ibu ngeluh teu? Ngeluh. Akhirnya suami Anda berjuang, pulangnya tidak malam. Berjuang. Akhirnya pulang sesuai jadwalnya. Jam 5:30 sudah di rumah. Sudah 3 bulan, 4 bulan. Ibu curhat sama teman. Rudet geranya salaki teh. Jam 5 geus aya di imah salaki aku mah. Suami aku mah ya jam 5 udah di rumah. Kadang aku ge belum apa-apa. Meni sok rarudet teh. Hari pulang malam. Ayah atuh jangan malam melulu. Hari pulang rada siang. Meniru det jam sakia ges balik. Kayak gini, kalau saya datang awal waktu, tepat waktu sakia, nah atau sumping gitu. Hari saya datang ceramah rada terlambat karena macet segala macam. Biasa jelema merasa dirinya sudah terkenal mah gitu. Datang nate sahayu nawe. Kita mah ya dari tadi udah datang, dia mah kiclik-kiclik, maafin ya Bu, maafin. Hari datang lebih awal, kia cenah. Tumbenya si Pak Am datang lebih awal. Jadi sok serba salah. Ibu ka salon, cek suami teh mah asa enggak ada beda cek aya mah. Asa enggak ngefek ka salon teh. Mama sabaraha ka salon? 300.000, mending meli beas cek ayah mah. Hari istri wajah kucel kumel banget seseheun. Cek suami teh. Mamah mah juga tara dibere duit wae ka salon atuh. urang ka salon cenah teu ngefek. Ayeuna urang teu ka salon, nah serba salah. Ibu rajin olahraga, bilang nate asa anger wae mamah badag. Nah. Kan ayahnya, mah dari mana? Habis senam, nah asa badag. Meni wawegi. Badag. Ari teh senam ngomong nate kieu. Olahraga atuh, olahraga teh sehat teh mahal tau enggak? Senam salah, katanya waweg. Teu senam digini, meni gelember-gelember. Senam atuh. Bu, saya lagi cerita apa, Pak? Kok senam? Kok cerita senam sih? Manusia itu diciptakan mengeluh. Mengeluh. Itu teh sifat, Bu. Ini teh inherent, tahu enggak? Quran mengatakan manusia mah gitu. Suka ngeluh. Ngeluh, ngeluh, ya kan? Gitu. Ngeluh. Ya. Saya ceramah sampai jam 11, nilila. Ini teh apal waktunya orang teh aya eka undangan naon sih? Ini semangat. Ari ceramah nepi ka jam 9:30. Ini asa teu karasa. Urang ini jam 5. Sajam setengah geusan. Nah, jadi Bu, memang manusia mah sok mengeluh gitu, ya. Mengeluh, mengeluh, ya. Tah eta teh sifat siapa? Itu yang akan jadi potensi keburukan. Jadi kita tuh punya memang inherent sudah ada sifat mengeluh itu, ya kan? Gitu. Nah, makanya kan saya bilang tadi di awal, kita tidak mungkin membuat semua orang itu terpenuhi keinginannya. Sebab nu ngeluh teh aya wae. Kita ngaji di Multazam di sini, yang mengeluh siapa? Yang jauh, yang di sini mah happy. Alhamdulillah di Multazam datang. Aya nu happy kan? Nah, tapi ada juga yang ngeluh kan? Nu urus jurusan Lembang, nu luhur lah di daerah luhur, ya kan gitu. Ngeluh, tapi begitu nanti pengajiannya di daerah atas, di Darul Ihsan, orang sini ngeluh, orang sana happy. Dan memang manusia mah tidak bisa dibahagiakan seutuhnya. Makanya Pak, Bapak, Bapak gak mungkin bisa membahagiakan istri seutuhnya. Dengar ya Pak. Pak tong tungkul ningali ka dek dina sehatan ku saya. Tingali Pak ka dia Pak. Jadi jadi Bapak tidak mungkin membahagiakan istri bulat 100%. No. Sehebat apapun Bapak ingin membahagiakan istri, pasti aya ada keluhan dia. Ada. Ibu juga begitu. Jadi artinya Bapak, sehebat apapun Anda, I do my best for my husband. Anda totally, pasti istri, ada keluhan dari istri Anda. Apa? Apa saja? Kumanehna teh diteangan eta teh dicari-cari. Cari-cari. Gitu loh Pak. Jadi Bapak apa? Yang penting saya melakukan yang terbaik untuk istri saya. I do my best for my wife, I do my best for my family. Aku lakukan yang terbaik. Tapi aku tahu, pasti keluhan bakal tetap ada. Ibu juga begitu. Aku berjuang menjadi istri yang terbaik. Aku berjuang menjadi menjadi ibu yang terbaik. Dengar, anak Anda pasti ngeluh. Ada bagian yang keluhkan. Suami apalagi ngeluhnya banyak banget. Karena dia ada studi perbandingan dengan wanita lain. Pak, tong sok suci, tingali ka dia. Emang Bapak tara pernah terbersit ngabandingkeun ayah. Sok suci gitulah. Ada atau terbersit mah gini. Nah, misalnya ya, ada perempuan jago masak ini. Sayang istri aku mah masaknya nok deh, nok deh. Kan dalam hati dia, Bapak tidak ngomong. Tapi ada apa? Manusiawi itu mah. Adalah manusiawi. Ibu juga gitu. Kadang ibu suka di bawah sadar ibu membandingkan. Kenapa ya kalau suami aku mah ngomong teh tara kaharti. Nah hanya ngomong teh tara kaharti. Kelah kawelila barita kaharti. Bu, di bawah sadar Anda membandingkan. Itu mah manusiawi. Yang tidak boleh itu diomongkan. Ayah-ayah, dibanding mantan mamah. Dengar ayah, dengar. Mamah jujur. Dibanding mantan mamah. Mantan mamah tuh ya, kalau ngobrol, nyambung. Kalau ayah kan cuma gini. Memang suami ini mau diajak ngobrol, tapi ngegerem weh. Jadi tara komen. Ayah-ayah, si ADT kan sekarang kelas 3, ujian. Ayah nanti sekolahnya gimana? Enggak, maksud ayah gimana? Paling gini aja. Ya, gimana mamah ayah setuju? Tapi ada juga suami yang, ayah, eta si adeti kumah, emang gimana mah? Coba kira-kira name-nya dia berapa? Kamu udah bisa prediksi belum? Gimana rapot sebelumnya? Suami nanti ikut menganalisa. Mah, kayaknya gak usah ideal deh. Ya, gak usah gitu SMA-SMA yang favorit. Udah aja, realistis aja. Ayah pikir name-nya mungkin sekitar begini. Lebih baik masuk ke sini. Jadi si istri nanti dikasih pandangan. Nah, ayah tenuk itu. Ayah, tamatak ibu nggak bandingkan. Hari suami ibu, paling ya, ya udah tuh kumaha deui atuh. Ya udah gimana lagi atuh? Nggak, si teteh ini SMA-nya di mana? Karena name-nya segini, nyagas gitu kumaha. Suami teh selalu ngomong teh, nges gitu kumaha. Bu, kumadinyalah. Bu, saya teh lagi cerita apa, Pak? Allah telah menciptakan manusia itu dengan satu dorongan mengeluh. Saya dan Anda pasti punya itu. Pasti. Matak tugas kita mah memanage. Nah, yang kedua. Idza massahu syarru jazua, ayat 20. Bila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah alias dia itu putus asa. Ya. Mengeluh, kalau ini mah keluh kesah itu maksudnya putus asa. Bu, manusia mah kalau diuji suka gampang putus asa. Kadang-kadang putus asa ini jadi yang dimaksud dengan keluh kesah di sini maksudnya putus asa. Bu, Pak, kadang kita diuji bulan ini sabar, bulan depannya sabar, terus dan belum tentu sabar selamanya. Ada seorang bapak, suaminya ini enggak soleh, istrinya ini enggak soleh. Tahun pertama rumah tangga teh sabar. Ah, ya mah ujian ti Allah. Tahun kedua, ah ini mah rumah tangga pasti ada ujian rumah tangga. Tahun ketiga, insya Allah lah bisa terlewati. Udah tahun kelima mah, asa kia-kia ting, nah perlu diganti gitu ya teh. Pak, tinggal ika dia pak. Jadi, bapak di nahate ayah ngaku. Di hati mah gini, nah ganti wae ketunya gitu. Nah, itu teh. Ibu juga begitu. Ya, saya pernah ketemu seorang ibu, Pak. Pak, doakan ya suami saya temeni susah diajak sholat. Saya sing sabar, nyasok. Bu, didoakan ibu sabar. Pokoknya dia mah tiap saya mau ke haji, titip doa supaya suaminya soleh dan dia sabar gitu. Sebab suaminya teh susah diajak sholat teh, susah diajak ngaji teh. Jadi dia bilang, ah saya dengar dari penceramah katanya orang yang berhaji itu mustajab doa. Dan dulu para sahabat itu kalau ada yang mau berhaji suka nitip begini, la ukhayya la tansa nabi du'aika, wahai saudaraku jangan kau lupa doakan aku. Jadi bu upami kanu bade haji, eh teteh doakan saya di sana ya supaya anak saya soleh. Dulu sahabat mah nitip doa, ari anda mana kade oleh-oleh, kade oleh-oleh. Ari sahabat mah, wahai saudaraku jangan kamu lupa doain sa. Si ibu itu teh tiap saya mau haji, paham biasalah paham udah bosan ketemu saya, pokoknya doakan suami saya, iya bu. Dan nah udah 5 tahun, tiap tahun tahun kelima saya ketemu, bu badan nitip doa da atosan tekiat. Nah bu atosan ah tekiat tekiat. Jadi manusia mah suka sampai titik putus. Makanya putus asa itu muncul kapan? Putus asa muncul kapan? Kalau kita diberi ujian yang tidak mengenakan. Tah, bisikan putus asa teh sok muncul. Makanya kalau kita lagi diuji dengan yang tidak mengenakan, dengan penyakit, dengan kekurangan harta, dengan kelakuan anak, kelakuan suami, kelakuan istri, tak eta diuji keburukan. Itu teh kudu waspada. Kadang muncul putus asa. Keluh kesah di sini, muncul putus asa. Karena potensinya ada pada diri kita. Makanya di surat Ali Imran ayat 200, buka gerak Ali Imran 200. Ya, kudu apal tak ayatnya. Sering saya kutip. Karena penting. Anda mah disuruh buka Quran mukaan HP gerak. Ya Allah. Sudah, Bu? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum. Kalau Anda lihat di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang yang beriman sabar kamu. Kuatkan kesabaranmu. Disuruh apa? Meningkatkan. Tetaplah waspada. Bu, waspada dari apa? Kadang orang kalau lagi diuji itu suka ada putus asa. Dan putus asa ini akan muncul dari siapapun karena bawaan manusia yang saya sebut di surat Al-Ma'arij tadi, idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau ditimpa sulit suka keluh kesah dan putus asa. Nah, mungkin sekarang kuat. Besok lusa, besok lusa, besok lusa. Menurun. Makanya di ayat ini isbiru sabar, kuatkan kesabaranmu. Robitu tetap waspada. Takwa kamu kepada Allah, ujungnya itu dong la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung maksudnya kamu lolos dari keputusasaan. Ya, kan ada orang diuji dengan sakit sampai akhirnya dia mati dengan sabar, dia lolos, beruntung dia. Lolos dari keputusasaan. Makanya kalau ada diuji dengan sakit, kasih motivasi, kasih motivasi. Kalau orang tua kita sedang sakit, mama, jangan lupa mama teh lagi disayangi Allah. Percayalah neng sama kakak adik-adik sabar nemenin mama. Mama gak usah khawatir, kita gantian kok nungguan mama. Da orang tua mah suka serba suka ada perasaan gak enak. Beda jeng anak, anak mah enak weh. Yeh, denger. Orang tua mahnya, lamun misalnya dia sakit, diurus ku anakna, diurus ku, suka ada gak enak. Duh kasihan neng kamu tehnya, ngurus mama, gak enak. Tak itu indung, bapak. Kalau anak, nitipin budaknya, ka indung. Nggak ada istilah nggak enak si mama pegang anak. Enak kok mama bener tuh. Ayo ibu-ibu ningali kadi ari keur dinasehatan teh tong tungkul tingali kadi. J- Jadi kan Anda nitipin anak ke orang tua. Enak lah Anda mah. Nggak ada yang gini. Aduh nggak enak, eh, si mamah teh usianya udah 60. Masa kudu gendong-gendong anak aku? Coba anak aku teh meni hiperaktif, loncat kadit, loncat. Aduh nggak enak. Nah, anak mah suka nggak ada kata-kata nggak enak. Kabeh enak. Semuanya bahkan keenakan. Ari kamu meni santai. Kuninin, ari maneh. Nah, gitu. Jadi gak ada istilah gini, aku cepet-cepet pulang. Kenapa cepet-cepet? Enggak, aku nitipin anakku ke ibuku. Karunya, ibuku udah 60 tahun dititipin budak. Jadi aku mau cepet pulang ya, sorry ya, ayo. Nah gitu. Malah kata temennya teh, ari kamu menisan teh. Ya kan baru dak yang ninina, kalem. Udah gitu teh, every day, 7 to 7. Di jam 7 isuk-isuk, nepi kata jam 7 malam. 7 to 7. Ya. Every day, bahkan sekalikan every night. Anak mah pak enak we, ibu bapak suka sakit dia diurus sama anaknya suka nggak enak. Aduh karunya si teteh jaba punya suami jaba punya anak, matak suka muncul ya ibu-ibu. Ada orang sih, neng doakan we mamah geram maut neng, isok ayah. Isok aya ari Anda geram maut. Mata kita sebagai anak kudu gini. Mama, anak-anak semuanya bahagia ngurus mama. Mama enggak usah tong seueur emutan. Senin ku Neng, Salasa ku si Ade, Rebo gantian. Nah, Anda teh ngobrol dengan adik-adik sok gantian. Kenapa? Supaya orang tua kita tetap merasa happy dan selalu mengatakan, "Mah, kita happy kok. Mah, kita seneng kok." Itu namanya Robi Isbiru. Menguatkan kesabaran orang tua kita. Robi itu mewaspadai supaya kita tidak putus asa. Nah jadi manusia itu suka mengeluh, manusia itu putus asa. Dan yang ketiga, mas kebalik lagi ke surat Al-Ma'arij. Wa idza massahul khairu manu'a. Balik lagi ke Al-Ma'arij. Teka panggih deh ya Allah. Nah, Anda memang ngeluh, udah tidio, luncat ke itu, tidio, luncat ke apa sih? Surat ke-70, ada? Nah, balik lagi ke surat yang berbicara tentang akhlak buruk manusia. Ayat berikutnya adalah, wa idza massahul khairu manu'a, bila mendapat keleluasaan harta, ia kikir. Jadi bu, manusia mah, kalau masih miskin, sok dermawan niatna. Ah, orang mamun boga duitnya. Dulur teh disakolakeun kabeh ku urang. Kalau aku punya uang, dulur saudara diumrohkeun ku urang. Kalau aku punya uang ya, masjid teh meni lama ku aku we dibereskeun. Jadi kalau belum punya uang mah dermawan. Kalau udah punya uang, lebar. Teteh, eta anak nasi bibi tah teu bisa kuliah, biayaan. Kan aya bapana. Naon ku teteh? Aya udah beunghar. Jadi manusia mah kalau sudah kaya kikir. Ketika miskin dermawan. Matak enak ngobrol jeung nu miskin masuk dermawan. Paam da aya artos mamanga ti abdi gitu. Jadi sok resep saya mah mun jeung nu miskin teh. Bu, Pak Abdi bade ngadamel masjid. Sok, da upami ayam atuh Pak Aam. Ti abdi sadayana. Sok resep menjeung nu miskin mah. Da upami ayam mah. Abdi mah moal lebar atuh Pak Aam. Tak, Pak Aam pangintenya eta teh. Bikin masjid teh harus ada truknya. Ah, mun abdi gaduh truk mah. Pasihan hiji kepercikan iman. Sok anggo nepi ka masjid beres. Mun gaduh mah, sok. Jadi mun keur miskin mah, dermawan. Ngarasan teh sih. Matak banyak suami yang janji sama istri ketika miskin. Mah, mun ayah beunghar, mamah teh diajak ke Eropa ku ayah. Mamah teh dibahagiakeun. Meureun 2 tahun sakali umroh jeung percikan iman tour and travel, travel terbaik se-Indonesia. Moal mungkin pakai travel abal-abal mamah. da kemun ayah kaya mama mah teh meureunan dikasih rumah ya. Eta mah atas nama mama, ayah mah naon lah moal teu butuh. Keur miskin. Udah kaya mah ayah-ayah urang ka Eropa yuk. Eropa mun paeh di ditu kumaha? Eropa, Eropa. Bu, jadi resep ya. Dengerin ya. Mun kita keur miskin suka asa hayangan dermawan. Tapi kalau sudah kaya ieu teh cek Quran, cek paam, cek paam. Quran. Wa idza masahul khairu manua. Bila mendapatkan keluasan harta, dia kikir. Jadi ketika kita sempit harta, suka dermawan. Tapi ketika harta melimpah, kikir. Ta eta sifat apa? Sifat manusia. Itu yang membuat manusia itu akhlaknya buruk. Karena inherent dalam dirinya, mengeluh, putus asa, kikir. Itu bicara sifat-sifat buruk. Nah makanya Ramadan itu mengasah supaya kita menjadi sebaliknya. Ya. Itu dibahas minggu depan. Ibu, udah 9:30. Bapak, mohon maaf. Terus ya, jadi mohon izin sekali lagi bahwa saya akan berakhir lebih dulu ya. Dan mohon izin jangan ada yang bubar ya. Sampai saudara Aam tuh disapatu karena mobil. Gitu. Demikian, ibu pekan depan di mana? Di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Di Masjid Agung Trans Studio insyaallah. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya